Kita lanjutkan pembacaan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Rabi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, masih dalam pembahasan Al-Iman Bir-Rusul, beriman terhadap para Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merupakan bagian dari rukun-rukun iman. Qala as-su'al, pertanyaan, Syekhuna hafizakumullah, wahai syekh kami, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kalian. Hal yufhamu min tartibil anbiya'i fis sama'i tafaduluhum, apakah bisa difahami, dipetik faedah, tentang tertib urutan para nabi di langit tatkala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, bertemu dengan beberapa nabi. Apakah ya min tartibil anbiya fis sama, urutan para nabi yang berada di langit itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka, tafaduluhum, berkonsekuensi keutamaan di antara mereka, semakin tinggi tempat dia di langit maka semakin tinggi pula kedudukannya. Apakah demikian? Beliau menjawab, qala al-jawab la, jawabannya tidak. Tidak bisa dipetik hal demikian. La yifhamu hadza, tidak difahami demikian. Amma Ibrahim wa Musa fayadullu ala hadza, adapun Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Wa Musa, demikian pula Nabi Musa, fayadullu ala hadza, menunjukkan keutamaan keduanya. Wa amma ghairuhuma, adapun selain keduanya, fala, maka tidak. Fa inna Isa min ulil azmi wa huwa fis saniyati wa idrisu wa idrisa tunahu fil fadli wa yusuf fala yadullu ala at-tartibi ad-daqiq. Sesungguhnya Nabi Isa termasuk bagian dari ulul azmi minar rusul, termasuk dari para rasul yang bersabar di dalam berdakwah, mendakwahi umatnya. Wa huwa fis saniyah, dia ketika itu berada di langit kedua. Sementara Idris dunahu, di bawahnya, ya, dari sisi keutamaan. Demikian pula Yusuf, maka ya, urutan mereka tatkala berada di langit itu fala yadullu ala tartibi ad-daqiq, tidak menunjukkan urutan yang teliti secara rinci. Adapun yang dijelaskan para ulama wadih, jelas bahwasanya naam para nabi dan para rasul tatafadulu, yakni bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatannya. Ada yang hanya mencapai derajat sebagai nabi, ada yang mencapai derajat rasul. Dari para nabi pun ini naam bertingkat-tingkat masing-masing sesuai dengan dakwah dan kesabarannya. Sebagaimana pula para rasul, wa afdaluhum, dan para rasul yang paling utama dan mulia adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, siapakah yang dimaksud dengan ulul azmi minar rusul? Mereka adalah 5 orang rasul ala qaul as-sawab wal masyhur, berdasarkan ucapan yang pendapat yang benar dan masyhur bahwasanya ulul azmi dari kalangan rasul yaitu Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wa afdaluhum, dan yang paling utama dari kelima rasul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sekian banyak dalil. Hadis tentang syafa'ah uzma. Naam, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafa'at uzma tatkala manusia berada di mauqif ataupun arasat al-mahsyar, mauqif yaumul qiyamah, mereka mendatangi Nabi Adam dan seterusnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, qala as-su'al, yaqulu as-sa'il, sang penanya berkata, yadhkuru ahlul ilmi wujuhan lil jam'i baina ru'yatihi alaihi salam li nabiyillah Musa alaihi salam yusalli 'inda qabrihi 'inda al-kasibi al-ahmar thumma shalla bihim fil masjidi al-aqsa thumma ra'ahum fis sama' fal hunaka wajhun jami'un rajihun. Seorang penanya berkata, ahlul ilmi menyebutkan beberapa bentuk kompromi, wujuhanil jam'i, beberapa bentuk kompromi ataupun penggabungan, bagaimana menggabungkan antara apa? Antara ru'yatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam salat di kuburannya. Ini yang pertama. Nabi Musa salat di kuburannya di sisi al-kathib al-ahmar, yakni hamparan pasir putih, tempat makam beliau di wilayah hamparan pasir putih, qarib min al-Quds al-ard al-muqaddasah, dekat Palestina. Inda al-kathib al-ahmar, di wilayah pasir merah. Thumma shalla bihim, ini yang pertama, Nabi melihat beliau salat di situ. Kemudian shalla bihim fil masjidil aqsa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami bihim, yakni mengimami para Nabi dan para Rasul di Masjidil Aqsa, di Masjid Aqsa. Thumma ra'ahum fis sama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka di langit. Tadi salat di Masjidil Aqsa, kemudian melihat di langit. Melihat Nabi Musa salat di kuburannya, ya, bukan berarti ini menunjukkan bolehnya seorang salat di kuburan. Bukan demikian, namun ya, alam barzakh, alam kubur tidak seperti ya alam di dunia. Kehidupan di alam kubur tidak seperti kehidupan di dunia. Qala, kemudian beliau melihat mereka para nabi di langit. Tadi salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Kemudian melihat mereka di langit. Fahal hunaka wajhun wa wajhun jami'un rajihun. Apakah di sana ada bentuk penggabungan yang lebih yang tepat? Apakah atau bagaimana Naam menggabungkan hal tersebut? Ini termasuk perkara ghaib. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, laisa hunaka tanaqudun hatta najma'. Ini prinsip yang dijelaskan oleh ulama kita, terlebih terkait dengan perkara-perkara ghaib. Selama dalil tersebut adalah sahih, baik Al-Quran, mutawatir, ataupun sunnah Rasulullah SAW, tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan satu sama lain. Telah dibahas para ulama. Yang menganggap itu pertentangan hanyalah pemahaman manusia. Pemahaman manusia. Kalau kita melihat satu ayat dengan ayat yang lainnya. Misalnya, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di sini pada ayat ini Allah meniadakan hidayah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Namun Allah yang memberikan hidayah. Satu ayat. Ayat yang lainnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ya. Sepintas, ya, mungkin orang yang pemahamannya pendek mengatakan ayat ini dan ayat itu bertentangan. Jawabannya tidak ada pertentangan sama sekali. Ya. Ayat yang pertama meniadakan hidayah. Apa itu? Hidayah taufik. Sampai seseorang tunduk kepada syariat Islam, masuk agama Islam. Contohnya, Nabi kita Muhammad SAW berupaya untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Namun dia meninggal dunia di atas kekufuran. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Kemudian ayat yang kedua terkait dengan hidayah ad-dilalah wal bayan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemberi petunjuk, menunjukkan, menjelaskan, ya, memaparkan agama Islam. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. Selama hadis tersebut sahih, maka kewajiban kita adalah meyakini dan mengimaninya. Demikian juga terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dalil tersebut sahih, maka kewajiban kita apa? Meyakini dan menjadikan sebagai ideologi kita. Misalnya, Allah mengatakan, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya. Ini jelas-jelas ayat di dalam Al-Quran. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menetapkan adanya sifat tersebut. Dua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita apa lagi? Tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk dan seterusnya. Ini keistimewaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka, ya, mempelajari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW, kemudian menjadikan sebagai prinsip. Berbeda halnya dengan ahli bid'ah wal ahwa. Mereka berprinsip terlebih dahulu, baru mencari dalil. Ya. Menetapkan prinsip, metode di dalam beragama, kemudian mencari dalil, mencari pendukung. Qala hafidhahullahu ta'ala, laisa hunaka tanaqudun hatta najma. Tidak ada pertentangan sama sekali sehingga butuh untuk dikompromikan. Enggak ada. Tidak ada pertentangan sama sekali. Nabi melihat Nabi Musa di dunia. Kemudian beliau juga sholat bersama dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau melihat di malam itu juga di langit. Qala ra'ahu wa huwa dhahibun ila baitil maqdis yusalli fi qabrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan, ya, dia pergi ke Baitul Maqdis ketika di malam Isra dan Mi'raj. Yusalli fi qabrihi, Nabi Musa salat di kuburannya. Qala mu'jizatun minal mu'jizat. Ini merupakan satu keajaiban, ya. dalilun min dalail an-nubuwah, satu bukti dari sekian bukti kenabian. Seandainya beliau itu bukan nabi, ya, tidak mungkin ditunjukkan hal demikian. Ini satu bukti ini, beliau melihat, ya, Nabi Musa alaihissalam di tempat tersebut menunjukkan bahwasanya beliau itu sebagai nabi. Para ulama menulis dalail an-nubuwah, bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak sekali buktinya. Ya, di antaranya adalah ini. Beliau melihat Nabi Musa, summa shalla ma'ahu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama Nabi Musa fi Baitul Maqdis ma'al anbiya. Di Baitul Maqdis bersama dengan para nabi. Allah Maha mampu untuk menjadikan hal demikian. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa wajadahum fis sama. Kemudian na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka para nabi dan para rasul berada di langit. Al-amru wadih, perkaranya jelas. Ya, selama perkara tersebut dilandasi oleh dalil yang sahih, na'am, maka inilah yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Qala as-su'al, man qawlukum fi qawli sya'ir fi madhir rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat kalian tentang ucapan sang penyair di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata sang penyair, ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan darinya, minhu ay minan nabi, wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat dari nabi, sallu alaihi, bersolawatlah untuknya dan ucapkan keselamatan, doakan keselamatan baginya, bagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabannya, yahtamilu an yakuna ar-raja'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam min dunillah. Ta'allaqa ar-raja'a bir rasul alaihi salatu wassalam faqat min dunillah. Wa ala qasdi asy-syafa'ati minhu fi hali mautihi wa qabla yaumil qiyamah. وقبل يوم القيامة فهذا ضلال فإن الشفاعة ملك لله قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Kata فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى, ada kemungkinan tadi disebutkan ya ayyuhar rajuna minhu, wahai orang-orang yang berharap kepada Rasul. Coba diamati ya satu persatu kalimat tersebut. Wahai orang-orang yang berharap minhu ay minan nabi syafa'atan. Berharap kepada nabi syafa'at. Kata beliau, ada kemungkinan an yakuna ar-raja'u bir rasul min dunillah. Ada kemungkinan harapan tersebut ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari Allah. Apa itu? Ta'alluqar raja'i. Ta'alluqar raja'i bir rasul alaihi salatu wassalam faqat min dunillah. Semata-mata menggantungkan harapan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak digantungkan kepada Allah. Ini yang pertama. Yakni menggantungkan harapan dia dan cita-cita dia, harapannya, cita-citanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada Allah. Ini yang pertama, jadi harapan tersebut ditujukan kepada Allah semata. Kemudian wa ala qasdi syafa'ati minhum, dan dia bermaksud untuk meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hali mautihi, tatkala beliau telah meninggal dunia. Wa qabla yaumil qiyamah, dan sebelum hari kiamat. Apa hukumnya? Jadi rincian yang pertama, dia menggantungkan harapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada Allah. Dia bermaksud untuk meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sudah meninggal dunia dan sebelum hari kiamat. Apa hukumnya? Fahadha dhalalun, ini merupakan kesesatan. Merupakan kesesatan. Apa dalilnya bahwasa apa dalilnya bahwasanya itu merupakan kesesatan? Alasannya, fa innas syafa'ata milkun lillah. Karena syafaat, karena sesungguhnya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan milik orang saleh ataupun malaikat. Yang memiliki syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Apa dalilnya? Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Ayat yang menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Katakan wahai Nabi, siapa yang memerintahkan? Allah. Khitabnya ke siapa ini? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul ayyuhan nabi. Katakan wahai Nabi, lillahi syafa'atu jami'a. Hanya bagi Allah. Allah mengedepankan al-jar wa majrur, menunjukkan apa? Yufidul hasr wal qasr, ya. Menunjukkan bahwasanya syafaat itu terbatas. Apa terbatas? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi, bahwasanya hanya milik Allah syafaat. Ditegaskan lagi, jami'an, semuanya. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di hari kiamat, ya, Allah memberikan izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Memberikan izin kepada malaikat, syuhada, siddiqin, salihin. Dengan izin dari Allah. Mengapa? Karena Allah yang memiliki syafaat tersebut. Apa faedah syafaat itu? Syafaat itu berfaedah satu, ya, memuliakan orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Nabi dimuliakan dengannya, malaikat dimuliakan dengan adanya syafaat. Kemudian, ya, orang-orang saleh, syuhada, salihin, ini dimuliakan. Mengapa? Karena ini suatu keistimewaan. Tidak semua orang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Yang kedua, syafaat itu juga berfungsi sebagai apa? Ya, menyelamatkan ataupun memberikan kemudahan bagi orang yang diberikan syafaat. Namun, syafaat itu hanya milik Allah. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, hanya milik Allah seluruh syafaat. Allah juga mengatakan, kapan syafaat itu diberikan? Wa qala ta'ala, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada siap, na'am, tidak ada atau siapapun, siapa yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat syafaat yang pertama. Kita tahu tadi bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bukan milik Nabi, namun milik Allah. Yang kedua, syafaat tersebut diberikan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Siapakah mereka? Orang-orang saleh, ya, para nabi, para rasul, para malaikat, syuhada, siddiqin, salihin, mereka yang diizinkan. Bukan sampai di sini, ada syarat berikutnya. Adanya ridha wa la yashfa'una illa apa? Limanir tadha. tidak ada yang berhak untuk mendapatkan syafaat kecuali yang Allah ridhoi. Ini syarat kedua. Adanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan faedah syafaat. Jadi ada tiga perkara yang terkait dengan syafaat. Ada asy-syafi'. Asy-syafi' ini yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian al-masyfu'u indahu ini yang memiliki syafaat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-masyfu'ulah, ini yang mendapatkan faedah syafaat. Asy-syafi' yang diizinkan memberikan syafaat, kemudian al-masyfu' indahu yang memiliki syafaat, yang diminta syafaatnya, kemudian karena dia memiliki syafaat, yang ketiga al-masyfu' lahu, yang mendapatkan faedah syafaat tersebut. Sehingga beliau jelaskan di sini, ya, rincian pertama, orang yang menggantungkan harapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, dia bermaksud untuk meminta syafaat kepada beliau ketika beliau telah meninggal dunia. Berbeda halnya dengan na'am tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup ketika itu. Para sahabat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari sahabat yang datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah diturunkan hujan, tidak ada. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang meminta ataupun mendatangi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hajat-hajatnya, enggak ada sama sekali. Ya. Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya kalian wahai manusia menyeru, meminta kepada orang-orang yang telah mati tadi, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar, tidak akan mendengar seruan, permintaan dan doa kalian. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Sebagaimana pula siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak datang, dia memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tidak mendengarnya. Tidak mendengarnya, apalagi mengabulkan apa yang dia minta. Nah. Wa qabla yaumil qiyamah, ya, harapan tersebut diminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hari kiamat. Nah. Dari sini kita mengerti sisi kekeliruan dan kesesatan, ya, orang-orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian semacam itu. Ini rincian yang pertama. Harapan yang digantungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini sementara beliau telah meninggal dunia. Ya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kaum musyrikin, ya, mereka membuat patung-patung. Patung yang mereka anggap itu wujud malaikat. Patung yang mereka anggap sebagai wujud orang soleh. Dan seterusnya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka, mereka jadikan diantaranya, ya, patung-patung itu sebagai syafi', pemberi syafaat bagi mereka. Kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Padahal patung tidak mendengar, tidak melihat, ya, apalagi memahami apa yang mereka lakukan doa yang mereka panjatkan, enggak faham, tidak mendengar, tidak melihat, apalagi mau menyampaikan, apalagi mau mendekatkan mereka di hadapan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ini tujuan dari sekian tujuan kaum musyrikin, ya, bertaqarrub kepada selain Allah, menjadikan sesembahan tadi agar mendekatkan kedudukannya di sisi Allah. Padahal sesembahan itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat, ya, tidak bisa pula menolak mudarat, apalagi memberikan apa, ya, menyampaikan hajat-hajat mereka. Itu semata-mata tipu daya dari syaitan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan, ya, peribadatan tersebut adalah agar sesembahan-sembahan itu menjadi syufa'a. Haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Syafaat apa maksudnya ini? Apakah syafaat duniawi ataukah syafaat ukhrawi? Jawabannya adalah syafaat duniawi. Maksudnya apa? Agar sesembahan itu, orang-orang soleh tersebut, malaikat itu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia sehat jasmani, mendapatkan rizki, mendapatkan anak, ketentraman, dan semisalnya. Sebatas itu, perkara-perkara duniawi. Adapun perkara ukhrawi, selamat dari neraka? Tidak. Masuk ke dalam surga? Tidak. Mengapa? Karena kaum musyrikin, orang-orang kafir, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Tidak ada keyakinan hari kebangkitan. Coba antum lihat orang yang datang ke kuburan, apa yang dia minta? Ada yang minta jodoh, kan itu. Ada yang minta rezeki, ada yang minta anak, minta ini dan itu. Syafaat duniawi. Apa dalilnya? Bahwasanya syafaat itu, harapan-harapan itu semata-mata harapan dunia, diberikan kelancaran rezeki, keamanan dan semisalnya. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, ya, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Mereka menyangka, orang-orang kafir, tidak dibangkitkan. Tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kaget dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Mengapa? Karena mereka meyakini ataupun ragu akan adanya, na'am, mereka meyakini tidak adanya hari kebangkitan, atau mereka ragu terhadap adanya hari kebangkitan tersebut. Qalu mimman qardina, apa kata Allah SWT tentang kaum musyrikin tatkala dibangkitkan dari alam kubur mereka? Qalu man ba'athana mimman qardina hadza. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Siapa? Kaget. Ternyata mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ini rincian yang pertama. Ya. Orang yang menggantungkan harapannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata, mengharapkan syafaat beliau, padahal beliau telah meninggal dunia. Kemudian dilakukan hal tersebut sebelum hari kiamat, maka itu merupakan kesesatan. Adapun di hari kiamat nanti, telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya manusia berbondong-bondong menuju para nabi dan para rasul, kemudian berujung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala amma idza kana qasduhu syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Adapun jika maksud idza kana qasduhu syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun jika maksud orang tersebut, yakni penyair tadi, ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, maksud sang penyair itu adalah syafaat nabi di akhirat, di mauqif al-qiyamah, di padang mahsyar, ba'da iznillahi lahu, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita telah menyinggungnya. Manusia mendatangi Nabi Adam, beliau minta uzur. Mendatangi Nabi Nuh, minta uzur. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Musa, Nabi Isa mengarahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ba'da idznillahi lahu fahadha haqqun, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar, yakni ya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ya, adapun syafaat beliau ketika sudah meninggal dunia itu tidak ada sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali, bahkan memadharatkan orang meminta syafaat kepada Nabi tatkala beliau sudah meninggal dunia. Kehidupan dunia ini minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik mendatangi kuburannya atau di masjid-masjid atau di rumah meminta kepada Nabi dalam keadaan Nabi sudah meninggal dunia, ya. Maka itu kesesatan, ya. Tidak pernah diajarkan oleh para pendahulu kita. Adapun di akhirat itu jelas telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis asy-syafa'ah. Fa hadza haqqun, ini benar, yakni syafaat di akhirat. Lakin namun al-kalamu fi hadzal baiti mujmalun. Namun ucapan dalam bait tadi, wahai orang-orang yang mengharapkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat. Umum di sini syafa'atan bersifat mutlak. Apa itu syafaat? Maka butuh dirinci. Butuh diperjelas. Mujmalun yahtamilu hadza wa dzaka. Syafaat itu ada kemungkinan yang pertama, ada kemungkinan yang kedua. Kata beliau, wa tarjihu ahadil ihtimalaini sa'bun. Pentarjihan, mana yang lebih kuat salah satu dari dua kemungkinan itu, sulit. Ya. Illa, kecuali. Kalau kita semata-mata melihat bait syair ini, ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampai ini kita tidak tahu sebelum bait ini apa, setelahnya apa. Bagaimana keadaan orang yang membuat bait syair tadi. Kata beliau, illa, kecuali. Idza kana asy-sya'iru ma'rufan bid-dhalali wal-ghulu. Kecuali jika sang penyair tersebut dikenal akan kesesatan dan sikap ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam menyanjung dan memuji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala tariqati al-Busiri. Ya, berdasarkan ataupun sang penyair tersebut berjalan sesuai dengan metode yang dijalani oleh Al-Busiri. Al-Busiri sahibu Al-Burdah. Ya. Dikenal dengan Syarafuddin Muhammad bin Zaid Abu Abdullah. Syarafuddin Muhammad bin Zaid Abu Abdullah sahibu Al-Burdah. Bersikap ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilihat bagaimana status sang penyair tadi, ya. Jika dia termasuk dari kalangan orang-orang yang sejalan dengan Al-Busiri, maka dibawa kemana kemungkinannya? Adalah kemungkinan yang pertama. Tujuannya apa? Dinamakan syafaat itu sekedar nama. Tujuannya apa? Agar manusia itu meminta kepada Nabi. Itu maksudnya. Kalau dia termasuk dari kalangan orang-orang yang mengikuti Al-Busiri, berarti maksudnya syafaat itu apa? Meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam keselamatan, kebahagiaan dan semisalnya di dunia. Fahina idzin, jika demikian keadaannya, maka saat ini kita katakan apa? Yatarajjahu janibul batil, lebih kuat sisi kebatilannya. Kemungkinan yang lebih dekat apa? Dia adalah orang yang mengajak kepada kebatilan. Wa yuhdharu minhu wa min amsalihi, maka orang semacam ini diwaspadai. Jangan membaca kitabnya, jangan bermajelis dengannya, jangan bergaul dengannya. Wa min amsalihi, demikian pula orang-orang yang setipe dengan orang tersebut. Nah, dari sini kita mengerti bagaimana bimbingan para ulama kita berhati-hati di dalam menghukumi. Ketika melihat ucapan yang bersifat mujmal, disebutkan rinciannya. Ini kemungkinan pertama. ini kemungkinan kedua. Bagaimana tarjihnya? Dilihat bagaimana status ataupun keadaan yang mengucapkan, yang memberikan statement dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.